الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajaran ini terakhir sampai pada as'ilah ya, beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan sebelumnya ini terkait tentang illah-illah ya, sebab-sebab yang mencegah suatu Islam itu tidak bisa menerima tanwin. Asilah pertanyaan-pertanyaan sekarang pada adilan. Pertanyaan terkait dengan al-adlu. Adilan ma'udila anil akhari. Jadi yang dimaksud dengan adilan, jadi adilan di sini lafaz yang disebutkan dalam bait syair ya. Sebelumnya sudah disebutkan bahasirnya. Yang dimaksud dengan lafaz ini ma'udila anil akhari, yakni sesuatu atau isim yang diubah dari bentuk yang lain. Wahuwa labudda ayyakuna alaman au sifatan. Dan ia, isim ini yang diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk yang lain harus berupa alam ataupun sifat ya, bisa berupa alam dan juga bisa berupa sifat. Misalnya alam ini, contoh yang alam, contoh yang nama Umaru ya, ini nama Umar ya, Umaru. Kemudian misalnya sifat, contoh untuk yang sifat ya, ini masna ya, tak bukan nun. Masna ma'dulatan an mada, ini perubahan dari apa? Anisnaini, dari isnaini. Jadi isnaini, isnaini diubah menjadi makna. Jadi ini adilan, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain dan terjadi pada alam nama maupun sifat. Hati Umaru fi jumlatin mufidatin wa arifha. Datangkan kata Umar dalam satu kalimat yang sempurna wa a'ribha dan i'rabkan ia. Contoh marartu bi Umara, saya melewati Umar. Karena pembahasan al-mamnu' min as-sarf itu terkait dengan majrur, maka contoh kalimat ini juga dalam keadaan yang majrur ya. Marartu bi Umara. Marartu fi'lun wa fa'ilun ya, itu marartu ini adalah fi'il beserta fa'ilnya. Memirsa itu sebagai fa'ilnya. Kemudian bi umara, al-ba'u harfu jarin, ba' adalah huruf jar. Umara ismun majururun bil-ba'i. Umara ini isim yang majurur dengan sebab huruf ba' tersebut. Wa alamatu jarrihi al-fathatu, tanda jarnya dengan fathah. Niyabatan anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Kenapa dia majrur? Kenapa tanda jarnya dengan fathah sebagai ganti dari kasrah? Li'annahu mamnu'an minasharfi, karena dia mamnu' minasharf, tidak menerima tanwin, terhalang dari tanwin. Wal mani'u lahu al-alamiyatu wal adlu, dan yang mencegah dia dari tanwin adalah alamiyah dan adl, karena dia merupakan nama alam dan karena dia merupakan al-adlu tadi, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dua sebab, alamiah dan adlu. Ini itu contoh al-adlu ya, ma'al alam ya, al-adlu dengan nama. Kemudian contoh yang berikutnya al-adlu ma'al wasfi, adl dengan sifat. Misaluhu contohnya dalam ayat di surah Al-Fatir ayat yang pertama ya, uli ajnihatin matna wa sulata wa ruba'a. Matna, kayak Arabnya ya, dari ayat ini. Matna badalun min ajnihatin. Matna dalam ayat ini sebagai badal dari ajnihatin. Wa badalun majruri majrurun. Dan badal dari isim yang majrur, maka dia juga ikut majrur. Karena badal itu termasuk tawabi, jadi mengikuti isim sebelumnya. Kalau sebelumnya majrur, maka dia badal itu juga ikut menjadi majrur. Kalau seandainya marfo, maka badal ikut menjadi marfo. Kalau seandainya sebelumnya itu mansub, maka badal ikut menjadi mansub. Nah, dalam ayat ini sebelumnya itu majrur, ajni hatin, ya, majrur. Maka badalnya juga ikut menjadi majrur. Ini. Jadi matna, udah wasulata, waruba'a itu semua majrur. Wa alamatu jarhi fathatun, dan tanda jarnya adalah fathatun muqaddaratun, ya, fathah muqaddarah. Pada lafaz matna ini tanda jarnya fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan alal alifi pada alif. Matna itu diakhiri dengan alif. Di situ ada fathah yang ditakdirkan, fathah yang tidak tampak, yang terhalang oleh alifnya tersebut. Kemudian fathah tersebut, fathah yang muqaddarah tersebut, niyabatan 'anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu, karena dia adalah isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'u lahu minasarfi alwasiyatu wal adlu, yang mencegah dia dari tanwin, yang mencegah dia dari majrur dengan kasrah adalah wasiyah dan adl. Dia merupakan sifat dan termasuk adl, yakni perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ini contoh untuk yang al-adlu, ya, yang satu al-adlu ma'al alamiyah, ma'al alam, ya, al-adlu dengan nama, dan yang satunya al-adlu dengan sifat. Berikutnya, ilal yang selanjutnya sesudah adl, yakni an-nif. Ini juga mengutip dari sifat-sifat sebelumnya, an-nif. Ya. Isyaratun ila ayyi syai'in, isyarat pada apa ini anis, ilal mu'annasi, isyarat pada mu'annas. Kam aqsamuhu, berapa macam-macamnya. Jam'ul mu'annasi salimu, jam'ul mu'annas salim. At-ta'nisul lafzi wal ma'nawiyu, ta'nis lafzi dan ta'nis ma'nawi. Al mu'annasu bil alifi, kam suratan lahu, mu'annas dengan alif. Berapa bentuk padanya? Jadi bentuk mu'annas, isim mu'annas yang ditandai dengan alif, ada berapa macam bentuknya? Suratani, ada dua macam bentuk. Huma al-aliful maqsuratu wal mamdudatu, yakni alif maqsurah dan alif mamdudah. Jadi mu'annas dengan alif ada dua, yakni mu'annas dengan alif maksurah dan mu'annas dengan alif mamdudah. Misal maksurati, contoh untuk yang maksurah, yakni Laila, alif yang ada di akhir pada nama ini, Laila, ini yang dimaksud dengan alif maksurah. Wa misalul mamdudati, contoh untuk yang alif mamdudah, hamra'u, alif kemudian diikuti hamzah yang ada pada nama ini, ya, ini adalah contoh ataupun bentuk dari alif mamdudah. Hal yustaratu fil mu'annasi bil alifi ayyakuna alaman, apakah disyaratkan, ya, pada mu'annas dengan alif tersebut harus berupa nama? Lah, tidak. Au sifatan, apakah disyaratkan harus berupa sifat? Lah, tidak. Jadi tidak ada syarat dia harus nama apakah dia harus sifat. Idan yakfi fihi ailatun wahidun. Jika demikian apa? Cukup padanya ailatun wahidun, satu ilah saja. Satu ilah saja, satu sebab saja sudah mencukupi untuk isim tersebut tidak menerima tanwin. Jadi tidak disyaratkan apakah ia harus alam atau sifat, tidak. Jadi cukup dengan satu ilah yaitu ta'nis tadi dengan alif. Mu'annas atau ta'nis dengan alif. Mata wajadna isman fihi al-aliful maqsuratu awil mamdudatu fa innahu la yansharifu. Ya, kapan saja kita dapati satu isim yang ada alif maqsura atau ada alif mamdudahnya, fa innahu la yansharifu, maka sungguh dia tidak menerima tanwin. Ma taqulu, sekarang perhatikan ada satu contoh. Ma taqulu fi asma'u, apa yang kau katakan pada lafaz asma'u? Asma, hal huwa mamnu'un min as-sarfi, apakah dia mamnu' min as-sarf, terhalang dari tanwin? Na'am, ya. In qulta na'am, jika engkau mengatakan na'am, qulna ghairu shawabin, kita katakan ini tidak benar. Kalau tadi dijawab dengan na'am, maka dikatakan tidak benar. Wa in qulta la, jika engkau mengatakan la, tidak, fakadzalika, itu juga demikian, artinya apa? Tidak benar. Jadi ditanyakan asma'u, apakah itu mamnu' min as-sarf? Kalau dijawab dengan na'am, belum tentu benar. Kalau dijawab dengan la, juga belum tentu benar. Bagaimana? Lau kanat asma'u alaman, seandainya lafaz asma'u itu berupa nama, fahuwa ismun mamnu'an minasharafi, maka dia adalah ism yang mamnu' minasharaf, ism yang terhalang dari tanwin. Sehingga tadi dibaca asma'u, tidak tanwin. Kenapa? Karena dia termasuk nama. Yang dimaksud asma'u itu adalah nama, nama seorang perempuan. Ya, misalnya asma'u bintu Abi Bakrin, asma binti Abu Bakar, itu nama, nama seorang perempuan. Maka kalau yang demikian apa? Dia mamnu' min as-sarf. Adapun wa in kana al-maqsudu jam'a ismin asma'in, adapun yang dimaksud itu adalah bentuk jamak dari ism. Ism apa jamaknya? Asma'un. Jadi lafaz ismun itu jamaknya asma'un. Nah, kalau yang dimaksud ini asma'un tadi adalah bentuk jamak dari ism, fahiya ghairu mamnu'atin min as-sarfi, maka dia tidak termasuk mamnu' min as-sarf. Ya, jadi kalau asma' yang dimaksud itu adalah bentuk jamak dari ism, maka dia tidak termasuk mamnu' min as-sarf. Berarti apa? Dia tanwin. Asma'un, asma'an ataupun asma'in. Tapi kalau asma yang dimaksud tadi nama, nama seorang perempuan, maka dia mamnu' min as-sarf. Jadi berbeda. Sehingga tadi dikatakan kalau itu dijawab iya, ya belum tentu benar. Kalau dijawab tidak, juga belum tentu benar. Perhatikan, syaful kalam. Ini yang dimaksud apa? Kalau yang dimaksud alam, nama, maka dia mamnu' min as-sarf. Tapi kalau yang dimaksud itu jam' dari ism, maka dia ghairu mamnu' min as-sarf. Apa dalilnya? Qala Allah Ta'ala dalam surah An-Najm ayat yang ke-23, in hiya illa asma'un sammaytumuha, tidaklah itu sekedar nama-nama yang kalian menamakannya. Ini asma'un, di sini tanwin dalam ayat ini. Ya, kalau sudah dari ayat Al-Quran pasti benar, tidak mungkin keliru. Ya, illa asma'un. Asma'un di sini tanwin, tidak termasuk mamnu' min as-sarf. Kenapa? Karena di sini yang dimaksud asma'un dalam ayat ini adalah bentuk jamak dari ism. Jadi tidak semua kata yang diakhiri dengan alif maqsurah ataupun yang diakhiri dengan alif mamdudah itu mamnu' min as-sarf. Yang mamnu' min as-sarf kalau dia mu'annas. Ya, ini. Alif ta'nis fil maqsuratu, yang berikutnya. Alif ta'nis fil maqsuratu, alif ta'nis maqsurah. Contoh pada Laila. Ya, Laila. Hatiha fi jumlatin mufidatin, datangkan pada kalimat yang sempurna. Contoh, marartu bi Laila, aku melewati Laila. Bi Laila. A'rib bi Laila, i'rabkan bi Laila ini. Al-ba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar. Laila ismun majrurun bil ba'i. Laila ini isim yang majrur bil ba'i dengan sebab huruf ba. Wa alamatu jarihi al-fathatul muqaddaratu ala akhirihi. Tanda jarnya itu dengan fathah muqaddarah. Fathah yang ditakdirkan ala akhirihi pada huruf akhirnya. Niabatan alil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Jadi pada Laila itu diakhiri dengan alif, alif maksurah. Nah, pada alifnya itu ada fathah sebagai tanda jarnya. Tapi dia muqaddarah. Kenapa? Karena terhalang oleh alifnya itu, tidak bisa tampak. Li'annahu ismun mamnu'an minasarfi, karena dia termasuk ism mamnu' minasarf. Wal ma'ni'u lahu minasarfi alifu ta'nizul maqsuratu, yang mencegah dia dari sarf adalah alif ta'niz maqsurah, yang mencegah dia dari tanwin dan mencegah dari jar dengan kasrah. Itu adalah alif ta'niz maqsurah itu tadi. Ini tentang mu'annas dengan alif. Tadi wallahu alam disebutkan jam'ul mu'annas salim, mungkin yang dimaksud at-ta'if bil alif, wallahu alam. Alif ya. Awal tadi ya kan. Amis isyaratun ila syai'in ila ayyi syai'in ila mu'annafi kam aqsamuhu ya. Allah alam, mungkin yang dimaksud at-ta'nitsu bil alifi. Tadi disebut apa? Jam'u mu'annafi salim, karena tidak nyambung kalau jam'u mu'annaf salim. Jadi ya, Allah alam yang lebih tepat yang dimaksud dengan at-ta'nits bil alif. Mungkin salah penulisan atau salah cetak. Kita lanjutkan yang berikutnya. Tadi sudah tentang ta'nits dengan alif. Yang berikutnya, al-mu'annatu bi ghairil alifi, mu'annas dengan selain alif. Ma taqulu fihi, apa yang kau katakan padanya tentang mu'annas dengan selain alif ini? Lafziyatun, jadi secara lafal. Ma'nawiyatun, secara makna. Lafziyatun, ma'nawiyatun, secara lafaz dan juga makna. Jadi mu'annas yang selain dengan alif ada tiga macam ini. Lafzi, ma'nawi, kemudian lafzi, ma'nawi. Hati lafziyatan, ma'nawiyatan. Berikan contoh, datangkan yang lafziyatan, ma'nawiyatan, secara lafaz dan juga secara makna. A'isatu. Contohnya ini, lafadznya mu'annas, ada tak ta'nits, kemudian maknanya juga mu'annas, ini nama seorang perempuan. Ja'ani hulamu a'isata, datang kepadaku. Hulam a'isata, hulam itu bisa bermakna budak, juga bisa bermakna anak kecil. Pelayan, juga bisa bermakna makna dari hulam, sesuai siap. Datang kepadaku hulamnya Aisyah. Ja'a, i'rabnya ja'a fi'lun madhin. Al-ya'u, ya'nya adalah maf'ulun bihi. Ja'ani, ja'a itu fi'l madhi, kemudian ya adalah itu maf'ul bi. Dhamir ya untuk mutakallim ya sebagai maf'ul bi. Kemudian annu wa nunu nunul wiqayati, nunnya adalah nun wiqayah. Jadi antara ja'a dengan ya mutakallim itu ada nun. Itu yang disebut dengan nun wiqayah. Ja'ani. Karena antara fi'il dengan dhamir ya mutakallim tidak bisa langsung bersambung. Untuk mencegah fi'il kasrah. Karena fi'il tidak bisa dikasrah. Sehingga untuk mencegah fi'il kasrah maka didatangkan huruf nun tersebut. Dan disebut dengan nun wiqayah. Karena fungsinya wiqayah itu kan menjaga atau melindungi. Jadi nun wiqayah itu nun yang menjaga melindungi fi'il supaya tidak kasrah ketika bertemu dengan ya mutakallim. Ja'ani. Bukan ja'i. Bukan seperti itu, tapi ja'ani. Berikutnya, gulamu fa'ilun. Marfu'un sebagai fa'il, maka dia marfu'. Wa huwa mudhafun dan dia keadaannya mudhaf. Mudhaf ilaihnya apa? Aisyata. Aisyata mudhafun ilaihi. Ini sebagai mudhaf ilaihi. Majrurun bil idhafati. Dia majrur bil idhafati dengan sebab idhafah tadi. Sebagai mudhaf ilaihi, maka dia majrur. Wa alamatu jarrihi al fathatu. Tanda jarnya dengan fathah. Niyabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yang sorifu, karena dia termasuk ism yang tidak menerima tanwin. Wal mani'ulahu al-alamiyatu wa ta'nitu. Yang mencegah dia dari tanwin adalah alamiyah, dia merupakan nama, wa ta'nit dan mu'annas. Dan tadi mu'annasnya lafzi maknawi. Itu yang mencegah dari tanwin, alam dan ta'nit. Jenis ta'nis yang berikutnya yang selain dengan alif, at-ta'nisul ma'nawiyyu, ta'nis secara makna. Contoh, wa an Zainab binti Jahsyin, dari Zainab bintu Jahsy. An harfu jarrin. An adalah huruf jar. Zainab ismun majrurun bi an, ism yang majrur dengan sebab an. Wa alamatu jarihi al-fathatu, tanda jarnya dengan fathah. Dibaca Zainabah, ya. Niyabatan anil kasrohi sebagai ganti dari kasroh. Li'annahu ismun la yang sarifu, karena dia itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'olahu al-alamiyyatu wa ta'nitu. Yang mencegah dia dari tanwin adalah alamiyah dan ta'nit, merupakan nama dan dia mu'annas. Ma taqulu fi Talhah. Fi Talhah, apa yang kau katakan pada kata Talhah? Hal huwa mamnu'an nasarfi, apakah dia mamnu' minasar? In qulta mamnu'un, jika engkau mengatakan mamnu', qulna ghairu sahih, kita katakan tidak benar. Wa in qulta ghairu mamnu'in, jika engkau mengatakan ghairu mamnu', qulna ghairu sahihin, juga tidak benar. Pada lafadzul ha, kalau langsung dikatakan mamnu' minasar, belum tentu benar. Kalau langsung dikatakan ghairu mamnu' min ash-sharf juga belum tentu benar. Fihi tafsilun. Di situ ada rinciannya. Fasil, uraikan. Idza urida bihi syakhsun, jika dimaksud dengan itu adalah syakhsun seseorang, fa huwa mamnu' min ash-sharf, maka dia mamnu' min ash-sharf lil alamiyyati, karena dia nama, wa ta'nits dan dia ta'nits. Ta'nits yang lafzi. Karena ada ta'nitsnya. Wa in urida bihi syajaratun fa huwa ghairu mamnu'. Akan tetapi jika yang dimaksud itu adalah syajarah, pohon atau buah-buahan, ya, pohon pisang atau buah pisang, fa huwa ghairu mamnu', maka dia tidak mamnu' min ash-sharf. Artinya apa? Dia tanwin. Kenapa? Kenapa? Li'annahu ghairu 'alamin, karena dia itu bukan nama. Ya, syajarah, talhatun, ya, pohon pisang misalnya atau buah pisang, dan bukan nama. Sehingga apa? Dia tidak termasuk mamnu' min ash-sharf. Insyaallah dengarkan pada salat, wallahu a'lam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan. Jadi tentang ta'nits, terakhir tadi pada contoh Talhah, Talhatu atau Talhatun, maka perhatikan apa yang ditunjukkan oleh makna yang disebutkan oleh hafal tersebut. Kalau itu terkait dengan nama, maka dia mamnu' min ash-sharf karena termasuk mu'annas lafzi. Adapun kalau tidak terkait dengan nama atau bukan nama, tadi yang dimaksud adalah pohon, sebuah pohon atau pohon pisang, maka dia tidak termasuk mamnu' min ash-sharf sehingga tanwin, tolhatun, dan majrurnya dengan kasrah ya. Tul hatim. Idan at-ta'mitsu al-lafziyyu bit-ta'i. Jika demikian, ta'mits lafzi dengan ta' al-ma'nawiyyu, kemudian ta'mits ma'nawi la budda lahu min al-alamiyyati. Harus itu berupa nama. Wala tanfa'u al-wasiyyatu, dan tidak bermanfaat sifat padanya. Artinya, kalau itu bukan nama, hanya merupakan sifat, maka tidak bermanfaat, karena kemudian tidak menjadikan dia mamnu' minas sharaf. Walidzalika taqulu, oleh karena itu engkau mengatakan, marartu bimra'atin qa'imatin. Saya melewati seorang perempuan yang berdiri ya. Bimra'atin qa'imatin. Di sini sifat. Ini. Kalau dia sifat tadi la tanfa' ya, tidak bermanfaat, maksudnya tidak termasuk mamnu' minas sharaf. Sehingga dia tanwin dan majrurnya dengan kasrah. La taqulu, engkau tidak mengatakan qa'imata. Tidak mengatakan bimra'atin qa'imata. Limadha, kenapa? Li'annaha laysat alaman, karena dia bukan nama. Bal hiya wasfun, akan tetapi dia adalah sifat. Jadi untuk yang ta'mits lafzi maupun maknawi, ataupun kedua-duanya lafzi maknawi, ini harus berupa alam, harus berupa nama. Kalau berupa sifat, maka tidak menjadikan itu mamnu' minas sharaf. Di ma'rifatin, kalimat berikutnya, satu kalimat ini, kelanjutan pada PSCR kemarin ya, anif di ma'rifatin. Di ma'rifatin isyaratun ilal alamiyyati. Jadi di ma'rifatin ini sebagai isyarat ilal alamiyyati, pada alamiyyah, pada terkait dengan nama. Ba'ijirnya kemarin apa? Ijma' wazin adilan anif bi ma'rifatin. Anif bi ma'rifatin. Jadi di situ penyebutan bi ma'rifatin sebagai isyarat pada alam, pada nama, bukan pada sifat. Ini sampai di sini as'ilah, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ilal, sifat-sifat yang mencegah, yang menghalangi tanwin. Di antara 9 baru 4 yang disebutkan dan diselingi dengan as'ilah ini. Sebelumnya, sebelum dilanjutkan, ada yang ditanyakan? Jadi ketika menjumpai satu kata yang apa ada beberapa kemungkinan, maka hati-hati, perhatikan, jangan langsung dinyatakan begini atau langsung dinyatakan begitu. Seperti tadi tolha dan asma, bisa jadi itu mamnu' minas sharaf, tapi bisa jadi itu tidak termasuk mamnu' minas sharaf. Sesuai dengan siyakul kalam ya, konteks pembicaraannya. Tapi kalau kayak Yusuf itu dihukum juga. Itu nanti masuk yang ujim mas. Hajam. Hajam. Oh yang sekarang ini. Ada kan Rokit wazid ujim matan. Ujim mas. Hajam. Itu nanti ya, yang tadi Yusufu Ibrahimu Ismailu itu masuk yang hajam. Yang lain ada yang ditanyakan? Itu hambutnya sama alif mangkutnya sama maksur. Iya. Kalau alif maksurah, alif yang ditulis dengan juga ya di akhir kata. Kalau mangkutah alif diikuti hamzah di akhir kata. Ini maksurah, ini mangkutah di akhir kata ya, akhir isim. dan ini pun nanti juga ada pembahasan seperti tadi ya, asma'u dan asma'un. Jadi tidak semua yang alif mamdudah ataupun yang alif maksurah kemudian mamnu minas sharf, ada yang tidak, ada yang tetap tanwin. Seperti tadi asma'un sama dari ism itu tanwin, padahal huruf akhirnya seperti ini. Ada pembahasan rinci, tapi mungkin di lain waktu insyaAllah. Ya memang muqaddimah al-ajlumiyah ini masih sifatnya dasar, masih sifatnya tidak. Ini pembahasan-pembahasannya belum apa, belum rinci, belum secara rinci, belum hanya secara keumumannya dulu, secara dasarnya dulu. Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Kelanjutan dari bait syair kemarin, apa ijma' wa zin adilan annis bi ma'rifatin raqib. Raqib. Dijelaskan di sini ya. Raqib. Al-muradu yang dimaksud dengan raqib at-tarkibul mazdiyu adalah tarkib mazdi. Ini ya, ada. Yang bimarifatnya? Bimarifatin tadi terkait dengan manis. Oh, terkait dengan manis tadi. Iya. Jadi bimarifatin isyaratun ilal alamiyah itu terkait dengan anis. Tapi bukan nomor 5 dia. Bukan. Yang nomor 5 rakib. Yang ini rakib. Jadi yang nomor 5 itu rakib. Bimarifatin bukan. Jadi ma'rifatin ini isyarat kepada nama alam pada pembahasan sebelumnya. Yang kelima, raqib. Al-muradu yang dimaksud dengan ini raqib at-tarkibul mazdi adalah tarkib mazdi. Jadi istilah-istilah seperti ini ya, tidak perlu dipaksakan harus diterjemahkan ya. Ya sesuai dengan apa yang ada yang ada ya. Ini seperti mubtada khobar ya, sebut saja mubtada khobar. Ya. Fi'il ya fi'il, ism ya ism, ya sudah. Tidak usah diterjemahkan kata kerja atau kata benda atau yang lain. Karena nanti akan berbeda. Tarkib masji. Ya. Apa itu? Dijelaskan nanti ya di sini. Wan nahwiyuna indahum at-tarakibu. Ya. Para ahli nahwu ya, di kalangan mereka mengenal beberapa tarkib. Kalau yang dimaksud dengan tarkib sendiri secara bahasa itu susunan, bentukan atau susunan kata itu tarkib. Nah, tarkib tersebut ada beberapa macam di kalangan ahli nahwu. At-tarakibu anwa'un ya. Ada beberapa macam tarakib tersebut. Yakni tarkibun idhafiyun, tarkib idhafi. Terkait dengan idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian tarkibun isnadiyun, tarkib isnadi. Nanti akan dijelaskan insyaAllah. Kemudian yang berikutnya tarkibun mazdiyun, tarkib mazdi. Jadi ada tiga tarkib di kalangan ahli nahwu. Tarkib idhafi, tarkib isnadi, dan tarkib mazdi. Dan yang dimaksud dengan tarkib di sini apa? Dari dua kata ya, menjadi satu susunan. Yang namanya susunan kan tersusun dari minimal dua kata ya. Jadi bukan hanya satu, kalau hanya satu bukan tarkib namanya. Yang dimaksud dengan tarkib itu nanti akan tersusun dari minimal dua kata, tersusun menjadi satu. Nah, susunan itu ada beberapa macam. Susunan dari dua kata menjadi satu ada beberapa macam bentuk. Tarkib idhofi, tarkib isnadi dan tarkib mazdi. Jadi ini bukan kalimat, bukan jumlah. Bukan jumlah mufidah, bukan kalimat dalam bahasa Indonesia, bukan seperti itu. Tapi berupa satu kata yang tersusun dari dua kata dengan bermacam-macam susunan ini. At-tarkibul ibafiyu, tarkib ibafi, huwa al-jari bainal mudafi wal mudafi ilaihi, yakni yang terjadi di antara mudaf dan mudaf ilaih. Sesuai dengan namanya, ibafi, tarkib ibafi, berarti apa? Terkait dengan ibafah, yakni antara mudaf dan mudaf ilaih. Faham insyaAllah ya, mudaf dan mudaf ilaih. Nah, yang demikian disebut dengan tarkib ibafi. Kama lau qalta, seandainya, sebagaimana seandainya engkau mengatakan hadza kitabu fulanin, ini adalah kitab fulan, kitab miliknya si fulan. Hadza tarkibun idhofiyyun, ini adalah tarkib idhofi. Kitabu fulanin, kitabu mudhaf, fulanin mudhaf ilaih. Ini semacam ini disebut tarkib idhofi. Yang berikutnya, yang kedua, at-tarkibul isnadiyu, tarkib isnadi. Tarkib isnadi. Apa yang dimaksud dengan tarkib isnadi? Ma tarakkaba min mubtada'in wa khabarin aw fi'lin wa fa'ilin. Yakni tarkib yang tersusun dari mubtada dan khabar atau fi'il dan fa'il. Tapi perlu ditekankan ya, ini bukan kalimat, bukan jumlah mufidah, tapi kata. Kata yang tersusun dari dua kata minimal ya. Nah, susunan itu untuk tarkib isnadi, dia tersusun dari mubtada dan khobar atau tersusun dari fi'il dan fa'il. Jadi walaupun tersusun dari mubtada dan khobar atau tersusun dari fi'il dan fa'il, tapi tarkib isnadi ini bukan jumlah, bukan jumlah mufidah, berbeda. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini bukan jumlah mufidah, bukan kalimat sempurna, tapi tetap dia tarkib. Jadi berupa satu kata. Tapi satu kata itu tersusun dari mubtada khobar, atau satu kata itu tersusun dari fi'il dan fa'il. Dijelaskan ya, nanti ada contoh-contohnya, nanti paham insyaAllah. Hada lin naw'ani laisa lana fihima dakhlun. Dua macam ini, yaitu tarkib idhofi dan tarkib isnadi, ya, tidak ada bagi kita apa masuk dalam pembahasan ini. Maksudnya dua macam tarkib tersebut, tarkib idhofi dan tarkib isnadi, ini tidak termasuk dalam pembahasan kita tentang mamnu' minash shorf. Kenapa? Li'anna al-murakkaba tarkiban idhofiyan, karena murakkab, kata yang tersusun berupa tarkib idhofi, yakunu ala hasabil awamili, maka keadaannya sesuai dengan amil-amilnya. Ya, tarkib idhofi, keadaannya nanti akan sesuai dengan amil-amilnya. Yakni pada mudhaf itu nanti akan bisa menyesuaikan sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Kalau marfu ya, bisa marfu, mansub atau majrur dengan tandanya masing-masing. Ini. Itu pada tarkib idhofi. Wal murakkabu tarkiban isnadiyan, adabun murakkab dengan tarkib isnadi, tuqaddaru alaihi al-harakati. Tuqaddaru alaihi al-harakatu takdiran. Harakat-harakatnya itu ditakdirkan. Harakat-harakat padanya itu ditakdirkan. Tidak tampak secara lafaz, tapi ditakdirkan. Benar-benar ditakdirkan. Tidak bisa tampak. Misalul murakkabi tarkiban idhofiyan, contoh untuk murakkab, susunan dengan tarkib idhofi, idza qulta, jika engkau mengatakan ja'a ghulamu zaidin. Ghulamu zaidin. Dijelaskan, ghulamu fa'ilun wa mudhafun. Ghulamu dalam kalimat ini kedudukannya sebagai fa'il, ya, maka dia marfu ya dengan bomah ghulamu. kemudian keadaannya dia sebagai mudhaf. Terkait dengan bentuknya, susunan ini mudhaf. Zaidin mudhafun ilaihi, Zaid sebagai mudhaf ilaihinya. Jadi lafaz ulam dikaitkan dengan kalimat pada jumlah itu, dia sebagai fa'il, sehingga marko dengan bomah gulamu. Tapi kalau dilihat dari sisi bentuknya sendiri, gulam itu sebagai mudhaf. Kemudian Zaidin sebagai mudhaf ilaih dari gulam tersebut. Ini target yang idhofi demikian, sesuai dengan amilnya tadi. Karena sebagai fa'il maka dia marko dengan bomah gulamu. Adapun yang mudhaf ilaih itu selalu majrur. Mudhaf ilaih selalu majrur. Zaidin. Yang berikutnya at-tarkibul isnadiyu, tarkib isnadi. An tusammiya shakhsan. Contoh ya. An tusammiya shakhsan Zaidun qa'imun. Misalnya jika engkau memberi nama seseorang Zaidun qa'imun. Ini nama orang, bukan kalimat. Zaidun qa'im ini bukan kalimat ya, bukan Zaid berdiri, tapi ini nama orang Zaid qa'im. Atau di sini banyak seperti ini. Zaidun qa'im, Zaidun qa'im. Ini nama orang ya, jadi seseorang bernama Zaidun qa'im. Hada murakkabun tarkiban isnadiyan. Ini adalah murakkab susunan tarkiban isnadiyan, tarkib isnadi. Kenapa? Kalau diperhatikan secara asal, ini seperti pada mubtada khobar, Zaidun sebagai mubtada, Qa'imun sebagai khobar, ya kan? Tetapi tidak dimaksudkan suatu kalimat. Ya. Zaidun Qa'imun ini tidak dimaksudkan sebagai suatu kalimat, walaupun dia tadi seperti atau asalnya sama dengan mubtada khobar, tapi ini tidak dimaksudkan sebagai suatu kalimat. Yang dimaksud di sini Zaidun qa'imun, ini adalah nama seseorang. Ya, tidak kan? Tidak ya. Ini bukan kalimat, tapi itu nama seseorang yang susunannya seperti pada jumlah isinya tadi. Nama seseorang bentuknya susunannya seperti pada mubtada khobar. Nah, bagaimana tentang tarkib isnadi ini? Nu'ribuhu bi harakatin muqaddaratin ala akhirih. Kita mengi'rabnya dengan harakat-harakat yang muqaddarah, harakat-harakat yang ditakdirkan pada huruf akhirnya. Pada huruf akhirnya. Contoh, ja'a Zaidun qa'imun. Zaid qa'im datang. Ini namanya memang Zaid qa'im. Zaid qa'im datang. Ja'a fi'lun maudin. Ja'a ini fi'l maudi. Zaidun qa'imun. Semuanya, tidak hanya Zaidun saja atau qa'imun saja, tidak, tapi ini semuanya Zaidun qa'imun. Ini satu susunan, satu kesatuan. Ya. Karena tadi ini nama orang, Zaidun qa'im. Ya. Sehingga di sini ketika mengi'rab juga disebutkan keseluruhannya, tidak dipisah-pisah, tidak Zaidun satu, i'rabnya demikian, kemudian qa'imun, i'rab dengan tidak. Tapi ini satu kesatuan, satu susunan, yaitu tarkib isnadi tadi. Ini disebut keseluruhan Zaidun qa'imun marfu'un. Jadi nama ini Zaidun qa'imun ini marfu' bi dhammatil muqaddarati, dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan. Ala akhirih, pada huruf akhirnya. Sepintas kalau dilihat Zaidun qa'imun, huruf akhirnya dhammah tanwin itu ya pada qa'imun, tapi bukan itu yang menjadi tanda rofahnya. Karena itu bagian dari tarkib isnadi, yang menjadi tanda marfu'nya dhammahnya muqaddarah, ditakdirkan, tidak tampak. Mana amin zuhuriha al-hikayatu, yang mencegah dari tampaknya dhammah tersebut adalah al-hikayah, penyebutannya itu. Karena memang namanya demikian, Zaidun qa'imun. Jadi dhammahnya sebagai tanda rofah tidak bisa tampak. Berbeda dengan gulamu tadi, Zaidin, gulamu domanya bisa tampak, karena itu idhofi. Tapi kalau isnadi tidak bisa tampak, jadi muqaddarah. Ini contoh tarkib isnadi yang tersusun dari mubtada khobar. Contoh yang berikutnya. Yujadu rajulun, didapati seseorang. Isamma yang dinamakan dengan syabaqarnaha. Benar ini ada. Artinya sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Ada seseorang yang bernama seperti ini, syabaqarnaha. Faqulu, engkau katakan misalnya, ja'a syabaqarnaha, datang syabaqarnaha. Jadi seseorang bernama syabaqarnaha, kemudian dia datang, maka dikatakan syabaqarnaha datang. Wa ra'aitu syabaqarnaha, aku melihat syabaqarnaha. Wa marartu bi syabaqarnaha, aku melewati syabaqarnaha. Jadi orang yang bernama syabaqarnaha. Ini satu nama. Ya, sudah jadi satu nama, satu sunan. Ya, jadi satu nama. Dan tadi ini termasuk tarkib isnadi. Ini. Yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Ini. Kalau Zaidun Qa'imun tadi contoh tarkib isnadi yang tersusun dari mubtada khobar. Kemudian bagi syabaqarnaha, ini contoh tarkib isnadi yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Tapi sekali lagi ya, bedakan. Ini bukan jumlah fi'liyah atau bukan jumlah mufidah, bukan kalimat, tapi ini nama seseorang yang bentuknya berupa tarkib isnadi. Hada laisa lana fihi tadakhulun. Ini bagi kita tidak termasuk dalam mamnu' minas sharf. Limadha, kenapa? Li'annahu yu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala akhirih. Karena dia di'irab dengan harakat-harakat yang ditakdirkan pada huruf akhirnya. Mana'a min zuhuriha al-hikayatu, yang mencegah tampaknya harakat-harakat tersebut adalah al-hikayah dalam penyebutannya. Qarnaha, syaba qarnaha. Di situ huruf akhirnya alif. Ataupun seandainya bukan alif juga tetap sama saja. Karena ini tarkib isnadi tadi. Jadi pada kalimat pertama syada qarnaha, dia marfo sebagai fa'il. Ya, marfo tanda rafa'nya dengan dhammah, dhammahnya muqaddarah pada huruf akhirnya. Syada qarnaha, huruf akhirnya di situ ada dhammah tapi muqaddarah. Tidak bisa tampak, kenapa? Karena dia tarkib isnadi. Penyebutannya demikian. Ra'aitu syaba qarnaha. Di sini syaba qarnaha maf'ulun bihi sebagai maf'ul bi, mansubun, maka dia mansub. Tandanya dengan fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan pada huruf akhirnya. Ya, syaba qarnaha, huruf akhirnya sebenarnya fathah, tapi dia tidak bisa tampak, ditakdirkan. Kenapa? Karena dia tarkib isnadi, tidak bisa tampak. Marartu bi syaba qarnaha, bi ada huruf ba, sehingga syaba qarnaha di sini majrur dengan sebab huruf ba tersebut. Tanda jarnya dengan kasrah. Kasrahnya muqaddarah, ditakdirkan pada huruf akhirnya. Tidak bisa tampak karena penyebutannya demikian. Ya. Jadi untuk tarkib isnadi sebagaimana tarkib idhofi, ini tidak termasuk mamnu' minas sharf. Ya, karena tandanya itu muqaddarah, ya. Bukan termasuk mamnu' minas sharf. Untuk yang tarkib isnadi itu muqaddarah, ya. Nah, sekarang yang termasuk mamnu' minas sharf yang mana? Yang ketiga. Ada tiga tarkib, kan? Tarkib idhofi, tarkib isnadi, dan tarkib majzi. Tarkib idhofi dan tarkib isnadi tidak termasuk mamnu' minas sharf. Yang termasuk mamnu' minas sharf yang ketiga yaitu tarkib majzi. At-tarkib al-majzi hadha alladhi yushiru ilayhi al-nazim fi qawlihi rakib. Tarkib majzi inilah yang diisyaratkan oleh an-nazim yang melantunkan syair, yang mengucapkan syair tersebut. Fi qawlihi, dalam ucapan dia, dalam syairnya rakib. Dia ijma' wazin adilan an-nif fi ma'rifatin, kemudian rakib. Yang diucapkan penyair dalam ucapan ini rakib. Yang dimaksud apa? Tarkib mazji, bukan tarkib idhofi dan juga bukan tarkib isnadi. Apa yang dimaksud dengan tarkib mazi. At-tarkibul maziyu antaktia bikalimataini, yaitu engkau mendatangkan dua kata. Tarkib mazi, engkau datangkan dua kata. Taj'aluhuma kalimatan wahidatan, kemudian engkau menjadikan keduanya menjadi satu kata. Asalnya dua, tapi sudah dijadikan satu, sudah jadi makna baru. Jadi bukan arti masing-masing masih ikut di situ, tidak, tapi ini sudah menjadi makna baru. Ya, kalau mudhaf ilaih gulamu Zaidin, kan artinya masih sesuai dengan asalnya masing-masing. Gulam anak laki-laki atau budak, Zaid nama orang, budaknya Zaid. Ya. Yang isnadi juga demikian. Ya. Tapi untuk yang mazdi ini asalnya dua kata, kemudian dijadikan satu kata dan mempunyai makna yang baru terlepas dari makna asalnya. Mislu, contoh Hadramaut. Hadramaut ya, orang Indonesia mengatakan Hadramaut. Itu Hadramaut. Hadihi kalimatun mukawanatun min kalimataini. Ini kata yang tersusun dari dua kata, yakni Hadara wa Mautu. Asalnya dari Hadara dan Mautu, kemudian dijadikan satu menjadi Hadramaut. Kemudian apakah kemudian artinya hadir kematian atau mati hadir, kan tidak. Ini sudah menjadi satu kata sendiri, sudah mempunyai makna baru lagi. Ya, nama sebuah tempat, Hadramaut. Bukan berarti tadi menghadiri kematian atau semacam itu, tidak. Jadi sudah terlepas dari makna asalnya. Ba'la bakku. Ba'la bak. Hadihi kalimatun mukawanatun min ba'la wa bakka. Ini kata yang tersusun dari kata ba'la dan bakka. Sudah jadi satu. Jadi dua kata jadikan satu, punya makna baru. Ba'la bak. Nah, yang seperti inilah yang disebut dengan tarkib mazji. Beda ya dengan idofi dan juga beda dengan isnadi. Isamuna hada tarkiban mazjiyan. Mereka menamakan ini dengan tarkib mazji. Hada murakkabu tarkiban mazjiyan. Susunan ini tarkib mazji yurfa'u bi dhammati. Dirofakkan dengan dhammah. Jadi pada huruf akhirnya Hadramautu, huruf akhirnya. Jadi bukan bagian yang pertama. Kalau idofi pada bagian yang pertama, pada mudofnya itu idofi. Tapi kalau mazdi ya yang akhirnya, karena sudah jadi satu kesatuan, maka yang akhir Hadramautu, saknya yang jadi akhir. Ba'la bakku, kaf yang jadi akhir, itu yang menjadi tempat tanda i'rab nantinya. Jadi dia dirofakkan dengan dhamma Hadramautu. Ba'la bakku wa yunsabu bil fathati, dinasabkan dengan fathah. Hadramauta ba'la bakka, seperti itu. Wa yujarru kadzalika bil fathati, dan demikian pula dia dijarkan dengan fathah. Ila Hadramauta, ila ba'la bakka misalnya. Niyabatan anil kasrati, dijarkan dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Li'annahu ismun la yansarifu, karena dia isim yang tidak tanwin. Wal mani ulahu minas sarfi, yang mencegah dia dari tanwin. Al alamiyatu, dia berupa nama. Wat tarkibul mazji, dan berupa tarkib mazji. Jadi alasan yang mencegah dia dari tanwin adalah karena dia nama alam, kemudian berupa tarkib mazji. Contoh, safartu ila Hadramauta. Ila Hadramauta. Safartu fi'lun wa fa'ilun. Safartu ini fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya safar, fa'ilnya pemirsa. Ila harfu jar, ila adalah huruf jar. Hadramauta. Hadramauta dengan ta di fathah ya. Ismun majrurun bi ila. Ism yang majrur dengan sebab ila. Wa alamatu jarihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati. Tanda jarnya itu dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Ya, li'annahu ismun la yansarifu, karena dia termasuk isim yang tidak menerima tanwin. Wal mani'ulahu minasarfi al-alamiyatu wa tarkibul mazdi, yang mencegah dia dari tanwin adalah alam, merupakan alam, nama, wa tarkibul mazdi, dan berupa tarkib mazdi. Contoh berikutnya, aqamtu ila ba' aqamtu fi ba'labaka. Aku tinggal di ba'labak. Nama sebuah tempat. Aqamtu fi'lun wa fa'ilun. Ini fi'il dan fa'il. Aqam itu fi'ilnya, dhamir ta' sebagai fa'ilnya. Fi harfu jarin. Fi adalah huruf jar. Ba'labaka ismun majrurun bi fi. Isim yang majrur dengan sebab fi. Wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati. Tanda jarnya adalah fathah sebagai ganti dari kasrah. Li annahu ismun la yansarifu, karena dia adalah isim yang tidak menerima tanwin. Lil 'alamiyyati, karena sebab dia merupakan alam nama. Wa tarkibi, dan termasuk tarkib, yakni tarkib mazji. Tadi yang disebutkan alam ya, nama. Kalau sifat bagaimana? Hal al-wasiyyatu turakkabu bihadhihi tarkibi? Apakah sifat itu disusun dengan susunan ini, dengan tarkib ini? La, tidak. At-tarkibu alamiyyatun faqat. Jadi tarkib mazji ini hanya pada nama. Terkait dengan nama saja. Tidak pada sifat. Ini tentang tarkib mazji pada nama saja, tidak pada sifat. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini yang tarkib ismul abdi sebetulnya sama dengan ini juga, apa namanya? Kiamat mazji. Beda. Bedanya dengan kan maknanya juga sama-sama baru. Yang dicantumkan di sini kan nama orang, bedanya sama. Kalau yang isnadi itu dia tersusun dari mubtada khobar atau fi'il dan fa'il. Soalnya bayangan saya tadi kayak semacam marabtu kayak gitu kan. Iya. Nanti itu apakah bisa masuk isnadi? Bisa, seandainya ada orang namanya marabtu itu isnadi. Karena kenapa? Karena dia tersusun dari fi'il dan fa'il. Marabtu itu fi'il dan fa'il. Kalau seandainya ada nama orang marotu, berarti itu yang tarkib isnadi. Kalau yang mazji, itu tidak tentu katanya. Bisa sama-sama fi'il atau sama-sama isim, asalnya ya. Atau isim dan fi'il, tidak menentu. Dan susunannya juga tidak seperti mubtada khobar, ataupun tidak seperti fi'il dan fa'il. Sudah berbeda susunannya. Hadara mautun. Menjadi hadramaut. Kan bukan hadramaut sendiri, kalau dilihat itu bukan fi'il dan fa'il, tapi sudah jadi satu. Tapi kalau syaba karnaha, tadi syaba itu fi'il, karna itu fa'ilnya. Kan jelas, masih jelas. Jadi untuk yang isnad itu bentuknya masih jelas, mana fi'il, mana fa'il, atau mana mubtada, mana khobar, itu masih jelas. Syaba itu fi'il, karna fa'ilnya. Zaidun mubtada, qa'imun khobar. Masih jelas, tampak. Maka yang demikian itu tarkib isnadi. Tapi kalau tarkib mazji tidak jelas. Lafaznya juga mungkin ada perubahan ya. Dari hadara mautun menjadi hadra mautu ya. Dari ba'la atau ba'lu ya. Dan bakku menjadi ba'la bakku. Jadi ada bersatu, kemudian ada mungkin 1-2 harakat yang berubah dan bentuknya tidak jelas lagi. Apakah ini fi'il fa'il ataukah mubtada khobar, tidak jelas lagi. Qatra maut apa ini? Apakah fi'il fa'il? Tidak juga, tidak jelas ya. Ba'la bak juga tidak jelas. Nama tempat ya? Nama tempat. Qatra maut, ba'la bak. Jadi intinya yang asmati itu nama sesuatu yang masih tersusun mubtada khobar atau fi'il fa'il. Iya. Tersusun seperti bentuk mubtada khobar dan fi'il dan fa'il, dan itu masih tampak. Bisa ditentukan ini mubtada, ini khobar, ataupun ini fi'il, ini fa'il. Ada lagi yang ditanyakan? Kenapa tadi tidak ikut pembahasan ini yang tarkib yang pertama. Jadi untuk yang isnadi maupun idofi, karena itu tidak mencegah kata tersebut dari tanwin. Ya. Jadi tetap bisa tanwin. Ya. Misalnya tadi gulamu zaidin, zaidin tetap tanwin kan huruf akhirnya. Yang tarkib isnadi zaidun qa'imun tetap tanwin. Ya. Walaupun itu sudah satu tarkib, tapi tetap tanwinnya tetap ada. Syaba qarnaha, kebetulan di sini qarna ya. Itu isim mukanna kan. Tapi yang jelas apa? Itu tidak menghalangi dia dari tanwin. Jadi tanwinnya tetap bisa ada, tetap ada kalau memang dia lafadznya dengan tanwin. Berbeda dengan yang masji. Hot dari hadara dan mautun misalnya. Taklun dan bakun. Asalnya tanwin, tapi ketika disatukan hadra mautu tidak menjadi tanwin. Tak lakaku tidak menjadi tanwin. Jadi ketika sudah jadi satu, hilang tanwinnya. Tapi kalau yang lainnya tadi, ketika sudah disusun jadi satu, kalau memang itu tanwin, ya tetap tanwinnya ada. Ulam zaidin, zaidun qa'imun. Sehingga apa? Yang isnadi mempunyai idofi tidak termasuk dalam pembahasan mamnu' minas sarf. Yang termasuk adalah yang masjid saja. Apa lagi yang ditanyakan? Yang isnadi tadi yang misalkan zaidun qa'imun walaupun makanya begitu, tapi nanti tanda i'rabnya di sini mudhammah muqaddarah masuk ya, kalau masuk ya nanti di sini fathah muqaddarah, kalau menjadi ya kasrah muqaddarah pada huruf akhirnya ini. Jadi bukan ini ya yang menjadi rafa ya, akan tetap dia akan tetap mudhammah terus secara zahir ya. Ja'a Zaidun qa'imun, ra'aitu Zaidun qa'imun, maraktu bi Zaidun qa'imun. Seperti itu. Jadi bukan ra'aitu Zaidan qa'iman, bukan seperti itu. Tetap ra'aitu Zaidun qa'imun. Ya, ra'aitu Zaidun qa'imun mansub dengan fathah, tapi dia muqaddarah. Itu berlaku untuk semua isnadi. Mungkin kalau mencari apa ya pembanding dalam bahasa Indonesia itu banyak sebenarnya. Kalau yang masjid ya, yang masjid itu banyak di tempat ini. Wonosiri, Wonosari, Kulon Progo, semacam itu masjid. Ibaratnya kalau dibanding-bandingkan ya, yeah. Seperti itu dalam bahasa Indonesia atau di tempat kita banyak. Karang Anyar, Kulon Progo, Wonosiri. Ya, karena di sini fase. Jadi dalam bahasa Arab semacam itu mungkin termasuk yang masjid tadi. Fase apa? Kalau yang isnadi apa? Ada juga sebenarnya. Ada yang ditanya kan? Jadi yang jelas yang isnadi itu bukan kalimat, tapi itu satu nama, ya, satu kata, ya, lebih tepatnya satu nama ya, yang bentuknya, susunannya berupa mubtada dan khobar atau berupa fi'il dan fa'il. Nama orang, nama seseorang, tapi bentuknya, susunannya berupa mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Itu yang isnadi. Ada lagi yang ditanya? Untuk yang berikutnya disebutkan di situ wazid, ya. Jadi kelanjutan dari syair kemarin, rokit wazid. Tambahan sahman apa yang dimaksud? Jadi tambahan alif dan mim. Dan pembahasannya insya Allah pada waktu yang datang ya. Kita akan waktunya kita. Wallahu a'lam, untuk malam sampai di sini dulu. Dan sebelum Ramadan mungkin tinggal dua pertemuan, insyaallah kalau tidak ada halangan dua pertemuan sebelum Ramadan. Dan nanti Ramadan bagaimana? Mungkin sebelum ya, Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.